بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم باب التنكيل لمن أكثر الوصال باب التنكيل At-tankil mengingkari dengan keras sebagai hukuman. At-tankil sebagai hukuman keras. Liman akthara al-wisala, bagi seseorang yang sering puasa wisal. Kata-kata akthara, sering berbuat wisal, ini tidak berarti seseorang yang sesekali jarang-jarang wisal diperbolehkan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan kata-kata ini dikarenakan peristiwa yang terjadi saat itu, mereka hendak mengerjakan demikian. Dikasih tahu jangan wisal, masih enggan wisal. Dikasih tahu lagi jangan wisal, masih enggan kepingin wisal. Maka Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, wisal dengan mereka sehari, dua hari. Pas hari ketiga sudah nampak hilal. Jadi kalau seandainya belum nampak, beliau akan wisal bersama dengan mereka sebulan penuh. Secara peristiwanya, itu sekian kali wisal, banyak wisalnya. Sehingga beliau mengatakan dalam bab ini, bab hukuman keras bagi orang yang sering wisal. Menyesuaikan dengan kondisi saat itu. Namun secara hukum, barakallahu fikum, al-qalil minhu wal-kathir sawa. Sedikit banyaknya, sering atau jarangnya hukumnya sama. Larangan wisal. Dan orang yang mengerjakan wisal dikasih hukuman. Diingkari dan keras. Ditangkil. Taib, wisal yang dimaksud adalah wisal yang terlarang. Yang pernah disebutkan sebelumnya. Puasa wisal lebih dari satu hari. Nanti akan dijelaskan bab khusus bolehnya wisal sampai sahur berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala rawahu Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh muallif dalam sahih, dalam sahihnya, dalam kitab At-Tamanni. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu al-Yaman. Al-Hakam bin Nafi. Abu al-Yaman. Qala akhbarana Shu'aibun. Shu'aib bin Dinar. Dikenal dengan Shu'aib bin Abi Hamzah, bapaknya Abu Hamzah Dinar. Anil Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab Abu Bakar Zuhri rahimahullah. Qala akhbarani Abu Salama bin Abdurrahman ibn Auf. أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بوسني أبو هريرة radhiyallahu ta'ala anhu berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisali fi shaum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wisal puasa. Puasa wisal, puasa terus menerus dengan tanpa buka, dengan tanpa sahur lebih dari sehari. Faqala lahu rajul minal muslimin, maka berkata kepada beliau seseorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin, innaka tuwasilu ya Rasulullah, sesudah engkau berwisal wahai Rasulullah. Ini kenapa engkau melarang kami wisal sementara engkau berwisal? Faqala bersabda, ayyukum wa ayyukum mithli, siapa di antara kamu yang semisal aku? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqin, aku bermalam hari, mabit bermalam hari, Rabbku memberi makan aku, memberi minum aku. Ini menunjukkan ini khususiah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala falamma abau ayyantahu anil wisal, maka tatkala mereka enggan berhenti wisal, wasala bihim yauma, maka Rasul puasa wisal dengan mereka satu hari, thumma yauma, kemudian satu hari berikutnya, berarti berapa kali? Dua hari. Thumma ra'awul hilal, kemudian mereka melihat hilal. Artinya sudah masuk waktunya puasa. Masuk waktunya bulan berikutnya. Beliau mengatakan, faqala law ta'akhkhar, kalau seandainya bulan ini tertunda, lazidtukum, aku akan tambahi kalian hari berikutnya wisal. Wisal lagi hari ketiga, wisal lagi, wisal lagi, wisal lagi. Qala katankiri lahum, seolah-olah beliau menghukum mereka, hina abau ayyantahu, ketika mereka enggan untuk berhenti wisal. Jadi wisalnya langsung mereka bukan menandakan kebolehan, bukan menandakan bolehnya wisal lebih dari sehari, tetapi wisalnya Rasul dengan mereka itu menghukum mereka, bentuk ingkar kepada mereka dengan cara disuruh wisal, mengajarkan wisal sampai mereka enggak sanggup lagi. Qadar Allah, hari ketiga nampak hilalnya. Kata-kata tangkilahum menunjukkan wisal itu dilarang bagi kaum muslimin. Ini khususiah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, bagi orang yang berpuasa wisal layak diingkari dengan keras, dihukum. Untuk menghukum kembali kepada waliyul amr barakallahu fikum. Yang mengeksekusi hukuman itu waliyul amr barakallahu fikum. Kalau pengingkaran bisa para ulama, thullabul ilm, para duat, kaum muslimin pada umumnya bisa mengingkari orang-orang yang puasa wisal. Kalau di Indonesia ini di kalangan orang-orang Jawa namanya puasa mutih. Ya, kalau di Islam ada ayyamul bidh, puasa hari-hari putih. Ayyamul bidh itu puasa ketika purnama, tanggal 13, 14, 15 tiap bulannya Hijriah. Di kalangan orang kita, poso mutih itu puasa tidak makan sama sekali. Ya, kayak misalnya puasa mutih, nanti kalau sudah pada tingkatan tertentu dapat ilmu kanuragan, maksudnya kemasukan jin, akhirnya jadi kuat. Apa namanya? Kuat itu gimana bahasanya kalau dapat kuat itu? Ini bahasanya sakti. Itu kemasukan jin, telepon jin. Itu dilarang dalam Islam. Wah, insya Allah ya. Yang diinginkan sekarang adalah at-tankil liman wasala siyam akthar min lailah. Hukuman keras, pengingkaran keras bagi siapa saja yang puasa wisal lebih dari sehari. Sekali lagi, untuk hukuman itu kembali pada waliul amr, itu hak mereka. Terkait dengan pengingkaran, bisa dilakukan oleh para ulama, para du'at, thullabul ilm kaum muslimin, mengingkari orang-orang yang puasa wisal. Baik. Apakah bisa menghukum mereka dengan cara yang dulu dikerjakan oleh beliau SAW? Jawab, lah. Tidak mungkin lagi. Sebab larangannya telah baku sampai hari kiamat nanti, tidak boleh puasa wisal. Maka cara menghukumnya bukan dengan cara suruh wisal sampai tidak mampu. Tidak mungkin, itu melanggar syariat, melanggar agama. Hukuman dan hukuman yang lain yang membuat mereka jera, merekanya kapok dengan itu. Kembali pada waliul amr barakallahu. هذا واضح. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى هكذا غير منسوب tanpa penisbatan Yahya. Disebutkan dalam riwayat Abu Dzar Yahya ibnu Musa. Demikian disebutkan dalam syarahnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Qala haddatsana Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani. Imam Abdul Razzaq As-San'ani yang punya kitab Al-Musannaf, rujukan sampai hari ini untuk mengetahui atharu salaf bi isnadih. Imam ahli Yaman pada masanya. Beliau buta di akhir usianya. Sehingga yang meriwayatkan dari beliau setelah beliau buta berubah hafalannya mengobati. Terzaka sun'ani ala imamatihi wa jalalatih. Beliau seorang imam yang sangat mulia. Beliau sempat terkecoh, terpengaruh oleh Ja'far bin Sulaiman al-Tuba'i yang punya pemahaman Syiah pada masa itu. Terkecoh dikarenakan kezuhudannya, kesolehannya, ibadahnya, padahal punya pemahaman Syiah. Barakallahu fikum. Faedah yang diambil oleh para salaf adalah la taghtaru bidh-dhawahir. Kalau menghadapi orang-orang yang terpapar paham-paham yang menyimpang, jangan tertipu, jangan terkecoh dengan zahirnya, tampilan zahirnya. Barakallahu fikum. Cek kondisi batinnya, bagaimana pemahamannya, segala macam. Juga bahaya bermajlis dengan orang-orang yang punya pemahaman yang menyimpang. Sekelas Imam Abdul Razzaq As-Sa'ani saja terpengaruh. Apalagi yang selain beliau. Wallahu musta'an. An Ma'mar, Ma'mar bin Rashid Abu Urwah Al-Basri thumma al-Yamani. Dari Basra asalnya, kemudian pindah ke Yaman bersama dengan buku-bukunya, beliau menetap di Yaman dan menikah dengan bintul Yaman. Ketika sampai di Yaman, melihat keilmuannya dan segala macamnya, Ahlul Yaman mengatakan kepada yang lainnya, qayyidu, qayyidu, ikat, ikat, ikat. Azawajuhu bintul Yaman, dinikahkan dengan putri Yaman. Ya, ini seorang wanita dari negeri Yaman. Ketika beliau ke Basrah, balik ke Basrah, enggak membawa kitab-kitabnya, sa'ahif buhu. Hafalannya kacau, sehingga riwayatnya kacau ketika di Basrah. Maka, man haddatha anhu bil Yaman, fahadithu sahih. Man rawa anu bil Basrah fa hadithu dhaif. Ibn Rashid idza haddatsa bil Yaman, kalau menyampaikan hadis di negeri Yaman, hadithuhu thabitun. Tapi kalau haddatsa bil Basrah dhaif. Dan di antara yang mendengarkan hadis beliau dari Yaman, di Yaman ada Abdurrazzaq As-Sam'ani, Fawus bin Kaisan, dan yang semisal beliau. Yang meriwayatkan dari beliau di Basra cukup banyak. Al-A'mash, Anhu, atau Da'if. Wa Adrabuh, dan yang semisal itu, yang meriwayatkan dari Ma'mun bin Rashid, riwayatuhum Anhu Da'ifah. Da'if riwayatannya. Dibahasakan lain, riwayatu ahli Basra Anhu Da'ifah. Wa riwayatu ahli Yaman Anhu Sahihah. Bahasa lainnya, riwayatuhu bil Yaman sahiha, riwayatuhu bil Basra dhaifa. Ada Ma'mar bin Rashid. Ini dimasukkan dalam pembahasan, kalau dalam pembahasan dhaif, dhaifun muqayyad. Juga dimasukkan dalam pembahasan ilmul ilal, cara mendeteksi penyakit sebuah hadis. Ini diantaranya. Qala an Hammam, Hammam ibn Munabbih. Ini tabaqahnya beliau yang meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Hammam ibn Munabbih. Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah sahifah. Ya, semacam sahifah, kitab marwiyat, kitab isinya Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah. Namanya sahifat Hammam. Banyak dimuat dalam Sahih Muslim. Juga dimuat lengkap di musnadnya Abdurrazzaq As-Sam'ani hada. Barakallahu fikum. Juga ada Jami' Ma'mar. Imam Ma'mar punya kitab Al-Jami'. Semuanya dimasukkan dalam bukunya Abdurrazzaq, namanya Musnad Abdurrazzaq. Ini namanya Sahifat Hammam. Annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Hammam mendengar sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal wisal marratain. Hati-hati kamu dari puasa wisal. Kalau dibahasakan, janganlah kalian berpuasa wisal dua kali. Baik. Riwayat Imam Ahmad tegas mengatakan iyyakum wal wisal, iyyakum wal wisal, dengan lafadznya. Kata-kata marratain berarti dari Al-Bukhari atau Syekhul Bukhari ikhtisara. Dalam lafadz yang lain Nabi Syaibah tiga kali. Iyyakum wal wisal thalatha marrat, tiga kali. Ini menggambarkan adanya ikhtisar. Berulang-ulang. Ini menunjukkan at-ta'kid al-nahyi anil wisal. Penekanan ini betul-betul sangat ditekankan larangan wisal. Jangan puasa wisal. Jangan puasa wisal. Nahyun mu'akkad. Larangannya ditekankan sekali. Berulang dua sampai tiga kali. Qila, dikatakan, innaka tuwasil, engkau wisal ya Rasulullah. Qala inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqin. Sesungguhnya aku bermalam hari, Rabbku memberi makan aku dan memberi minum kepada aku. Faklifu minal amali ma tutiqun. Maka kerjakanlah sebagai taklif dari amal-amal yang kamu mampu mengerjakan. Ini kaidah muhimmah dalam beramal saleh. Mengerjakan amal ibadah yang kita mampu mengerjakannya dengan pas kemampuan kita, barakallahu fiik. Hadza wadhih. Iyyakum wal wisal, larangan keras. Yang melanggar larangan dihukum. Yang menghukum pemerintah, waliul amr. Ya, wisal larangan keras, yang melanggar larangan diingkari. Yang mengingkarinya semua kaum muslimin yang mampu mengingkarinya. Nah, kata-kata faklifu minal amali ma tutiqun juga menegaskan al-ghulu fil amal naw'ani. Berlebih-lebihan dalam beramal ada dua macam. Semuanya dikecam dalam Islam. Yang pertama adalah al-amal fauqa taqatihi wa sita'atihi. Dia beramal dengan sesuatu yang di luar batas kemampuan dia. Meskipun amalnya amal syar'i. Amal syar'i. Dia berpuasa. Amal syar'i. Tapi dia mengerjakan puasa yang dia enggak sanggup mengerjakannya. Hadza ghulu. Dilarang. Orang qiyamul lail, salat malam hari. Dia paksakan qiyamul lail meskipun dia telah capek berat, letih berat, ngantuk berat, dipaksakan. Entah pertelekan di tembok atau sambil berpegangan sesuatu, meneruskan salat malamnya. Kondisi sudah sangat ngantuk berat, capek berat, diteruskan sama dia. Takalluf. Kata la yajuz. Kata sahabat Umar, semoga Allah meridainya, nuhina anit takalluf. Kami dilarang takalluf, memberatkan diri. Ini dilarang, ikhwan. Meskipun amal yang kamu kerjakan, amal yang sunnah, amal yang syar'i. Tapi kalau kamu mengerjakan dia di batas, di luar kemampuan Anda, adalah yajuz. Surah kedua adalah mujawazatu hadis syara'. Ghulu dalam makna melampaui batas syariat. Engkau mengerjakan sebuah amal yang tidak disyariatkan. Hadza ghulu. Meskipun kamu mampu mengerjakannya. Hadza ghulu. Apalagi amalnya enggak syar'i, melampaui batas syariat, kamu enggak mampu lagi. Kamu membebaskan diri lagi. Ini dilarang dalam Islam, la yajuz. La hadza wa la hadza. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah ya. Bab berikutnya kita selesaikan pembahasan wisal. Qala rahimahullahu ta'ala babul wisali ila sahar. Bab puasa wisal sampai sahur berikutnya. Dari sahur ke sahur berikutnya tanpa buka puasa. Yakni hadza yajuz. Diperbolehkan linasil hadis dengan nas hadis yang nanti kita baca dan yang dibaca sebelum ini. Yang membolehkan wisal sampai sahur berikutnya adalah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, sekelompok besar ahli ashabul hadis, dan itu yang rajih dikarenakan nasul hadis. Ada yang mengatakan itu bukan wisal dikarenakan belum dua hari atau lebih dari sahur ke sahur, itu mereka mengatakan bukan namanya wisal. Tapi Rasul mengatakan faliwasil, belum menggunakan bahasa wisal, maka dikatakan hadza wisal hakikatan. Namun hukumnya boleh sebatas dari sahur ke sahur berikutnya saja, enggak lebih daripada itu. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ibrahim ibnu Hamzah qala haddatsani ibnu Abi Hazim wa Abdul Aziz Abdul Aziz bin Abi Hazim an Yazid huwa Yazid ibnu Abdullah ibn al-Had an Abdullah ibn Khabbab. Ini sebelumnya pernah kita baca ya, ada sini ya. Coba tengok lagi kemarin. Ya, ini. 1963 itu. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Laits hadza Ibnu al-Had. Nama Yazid bin Abdullah Ibnu al-Had. Sama dengan ini, Syekh Laits. Namanya Yazid Ibnu Abdullah Ibn al-Had. Baik. An Abdullah bin Khabbab an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Belum belum sabda sallallahu alaihi wasallam. La tuwasilu. Kalian jangan wisal. La tuwasilu, kamu jangan wisal. Fa ayyukum arada ayyuwasila. Maka siapa di antara kamu yang ingin, yang hendak wisal, falyuwasil ila hatta sahar. Hendaklah dia wisal sampai sahur saja. Di sini belum mengatakan yuwasil, fal yuwasil. Tetap disebut dengan puasa wisal. Ada wasawab. Ada yang mengatakan itu bukan wisal namanya. Yang rajih wisal, karena Rasul mengatakan adalah wisal. Kata-kata man afa ayyukum arada, siapa di antara kamu yang ingin mengerjakan ini, dikaitkan dengan iradah seorang insan, seorang hamba, menunjukkan tidak wajib. Hanya semata-mata boleh. Kalau mereka mengatakan fa'inna katuwasilu ya Rasulullah. Sesungguhnya engkau berwisal wahai Rasulullah SAW. Kalau lastu kahayatikum. Sesungguhnya aku enggak sebagaimana kondisi kalian. Inni abitu. Aku bermabit bermalam. Li mut'imun yut'imuni. Aku memiliki orang yang memberi makan. Mut'im yang memberi makan. Yut'imuni memberi makan aku. Wasakin yaskini. Dan orang yang memberi pemberi minum, yang memberi minum aku. Intaha. Ada wadih. Sangat jelas sekali sisi argumentasinya. Pada kata-kata fa'ayyukum arada ayyuwasila falyuwasil hatta sahar. Sehingga jawazul wisal ila sahar. Bolehnya wisal sampai sahur berikutnya. Hanya ini batas akhir wisal. Baik. Apakah boleh wisal sampai sebagian malam? Dibahas kemarin. Jawabannya boleh. Apakah boleh wisal sampai tengah malam? Jawabannya boleh. Apakah boleh wisal sampai dini hari? Jawabannya boleh. Apakah boleh wisal sampai sahur? Jawabannya boleh. Yang afdal? Yang afdal? Ta'jil al-iftar. Menyegerakan iftar dengan nasul hadith. Barakallahu. Apakah boleh wisal sampai hari berikutnya? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Melebihi sahur berikutnya. Itu yang dilarang. Sehingga ada wisalun jaiz, ada wisalun muharram. Ada yang boleh, ada yang haram bagi kaum muslimin. Barakallahu fikum. Hadza wadihun insyaallah ta'ala. Yang antum hafalkan hadis iyyakum wal wisal. Marratain. Yang itu ya. Apa yang di atasnya lagi? Yang agak panjang dikit. Hah? Panjang ya? Salah satunya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Adapun bab yang berikutnya, bab pembahasan yang lain selain pembahasan masalah wisal akan dikaji insyaallah taala pada perjumpaan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.